Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِخْوَتِي فِي الدِّينِ عَزَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. الْحَمْدُ لِلَّهِ kita semua bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan kebaikan yang Allah limpahkan pada kita. Dengan nikmat dan pertolongan Allah kita dipertemukan di malam hari ini dalam keadaan kita sehat walafiat, kita dipertemukan untuk mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sungguh berbahagialah karena Allah berikan pada kita nikmat yang istimewa, yaitu nikmatul Islam wal iman. Kemudian Allah berikan nikmat yang lebih, yaitu nikmat ilmu. Di atas iman Allah berikan pada kita ilmu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, itu adalah kebaikan di atas kebaikan, itu adalah keutamaan di atas keutamaan. Setelah Allah beri kita keutamaan iman, Allah berikan pada kita keutamaan ilmu. Maka Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah karunia Allah yang Allah anugerahkan pada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala zat yang memiliki karunia yang amat sangat besar. Ikhwati fiddin a'azzanallahu iyyakum, pada kesempatan malam ini ingin kami sampaikan sebuah risalah dari kitab yang kecil ini, yaitu Mas'ulatut Thalibil Ilm, tanggung jawab para penuntut ilmu, atau peran dan tanggung jawab penuntut ilmu. Ini adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Secara ringkas beliau menyampaikan kepada kita beberapa perkara penting yang harus ditahu oleh kita semua para penuntut ilmu berkenaan dengan peran dan tanggung jawab kita. Sungguh tanggung jawab para penuntut ilmu amat sangat besar di tengah-tengah masyarakat, dan sesuai dengan tingkat keilmuan dan kemampuannya tentunya perannya dituntut di tengah-tengah masyarakat. Maka di antara peran dan tanggung jawab besar para penuntut ilmu, pertama dari sisi diri sendiri, yaitu min jihadi i'dadi hadhi nafs li ta'limi wa da'wah. Kita harus menyiapkan diri kita agar selalu siap, selalu belajar ilmu. Ya, kita siapkan diri kita untuk selalu siap belajar ilmu dan juga siap mendakwahkan ilmu, siap menunaikan kewajiban-kewajiban dari ilmu yang kita tahu. Juga harus selalu al-inayah bil ilmi wa tafaqqu fi din. Harus selalu perhatian terhadap ilmu dan selalu siap memahami dan mendalami agama. Ini dari diri kita, para penuntut ilmu, harus selalu siap. Tidak boleh malas dan tidak boleh merasa lemah untuk belajar ilmu. Kemudian murojaah dalil-dalil syar'i. Wal inayatu biha, dan memperhatikan dalil-dalil syar'i. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna talibul ilm bihajatin syadidah ila ayyakun ladaihi rasidun 'adzim min al-adillati syar'iyyah. Karena penuntut ilmu sangat butuh, amat sangat butuh untuk ia ya, benar-benar memahami dan mendalil dari syar'i. Di samping itu, wal ma'rifatu bi kalami ahli ilmu. Dia mengetahui ucapan-ucapan para ulama ahli ilmu. Wa khilaf, undang juga khilaf yang terjadi di antara mereka para ulama. Ini dari diri kita penuntut ilmu, tidak hanya sekedar duduk mendengar. Namun kita harus benar-benar bisa dan mampu mengerti, memahami dalil-dalil syar'i. Setelah itu kita harus perhatian. Jangan sampai kita lupa. Kemudian juga harus kita mendalami ucapan para ulama, memahami khilaf antar mereka. Sehingga Pak ma'rifatu birrajih bimas al-khilaf, kita mengetahui perkara-perkara yang rajih dalam permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Bidalil minal kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kita paham betul, ya, mengerti perkara yang rajih, yang benar dalam permasalahan yang diperselisihkan para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biduni taqlid li Zaidin wa Amr. Tanpa kita taklid kepada Zaid atau Amr, kata beliau rahimahullah ta'ala. Seorang penuntut ilmu tidak boleh taklid. Ya. Kenapa? Karena dia wajib untuk mengerti dalil ketika ia berbicara berdasarkan dalil. Ya. Dan yafilah barakallahu fikum, orang yang dia taklid ini dia tidak memiliki hujjah tentunya, ya. Dan tidak boleh bagi penuntut ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Abu Amr bin Abdullah, ya, bin Abdul Bar, imam yang masyhur, imam yang terkenal, Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa ijma'ul ulama ala anna al-muqallid la yu'addu min al-ulama. Para ulama sepakat orang yang taklid tidak dianggap masuk dalam golongan ulama. Demikian para penuntut ilmu dididik, ya, untuk tidak menjadi muqallid, tidak menjadi orang yang taklid. Ya, karena apa? Dia penuntut ilmu. Apa gunanya menuntut ilmu kalau tidak satu pun ilmu didapat? Ini namanya sia-sia dalam menuntut ilmu. Maka ya fila barakallahu fikum, kalian dan kita semua tentunya sebagai penuntut ilmu, jangan sampai kita menjadi orang yang nihil, orang yang tidak dapatkan ilmu sama sekali. Dibilang mencari dunia dan punya harta, dibilang mencari ilmu satu dalil pun tidak punya. Kira-kira jadi apa jadi kita? Ya, sedangkan di dunia ini ada hanya ada dua. Kata Rasulullah SAW, "Madhumani latasba'an." Dua kegemaran yang para penggemarnya tidak pernah puas, yaitu madhumun bil ilmi. Ya, madhumun bil ilmi la tasba'. Orang yang gemar dengan ilmu, dia tidak akan pernah puas. Seberapapun ilmu yang sudah didapatkan, terus dia ingin menambah, ingin menambah, ingin menambah, tidak pernah puas. Dan yang kedua, manhumun bidunya la yasma' minha. Orang yang gemar mencari dunia juga sama, dia tidak akan pernah puas dengan dunia yang didapat. Lihat, kalaupun dia orang sudah menjadi orang terkaya di dunia nomor satu, orang ini kira-kira berhenti cari dunia enggak? Sudah posisi terkaya nomor satu di dunia. Tetap ini orang akan berusaha mengejar dunia sebanyak mungkin untuk halnya jangan turun. Supaya tetap posisinya dia orang terkaya nomor satu. Betul enggak? Yang kedua, berusaha mengejar untuk bisa mengungguli yang pertama. Yang ketiga, terus begitulah dunia ini. Para penggemar dunia tidak pernah puas. Padahal kalau dihitung uang mereka untuk hidup mereka selama umur hidupnya di dunia, tidak akan habis. Ya, tidak habis. Untuk biaya hidup istilahnya. Menurut ukuran kita tidak akan habis. Tapi mereka ambisi terus. Begitulah pencari dunia. Mestinya para pencari mungkin demikian. Dan itulah para ulama tidak pernah puas. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Walaupun sudah tua usianya. Dan ilmunya, Masya Allah, karena Imam Ahlus Sunnah. Dan beliau adalah guru para ulama. Namun beliau sampai usia tua masih kemana pergi. Beliau membawa tinta dan pena. Sehingga sampai-sampai ditegur oleh murid beliau. Ilah mata ya Imam, sampai kapan wa Imam engkau seperti ini? Maka beliau menjawab ilal makbar, ilal makbar. Dari tempat tinta ini sampai kubur nanti. Atau ma'al mikbarah ilal makbarah. Bersama pena atau tinta inilah aku sampai kubur nanti belajar. Jadi terus beliau belajar dan belajar. Dan beliau tidak segan-segan duduk di majlis ilmu. Walaupun itu orang level di bawahnya. Karena tawadhu'nya beliau mendengar ilmu. Yang beliau hargai itu bukan hanya menghargai orang yang menyampaikan ilmu. Tapi ketika dibacakan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi pencinta ilmu. Itu kenikmatan yang luar biasa. Maka ya barakallahu fikum, orang yang sudah cinta ilmu ketika jauh dari majlis ilmu hatinya rindu kayak pengin dengar kayak apa ya, ilmu kembali didengar dikaji bersama. Nah, ini kewajiban pertama para penuntut ilmu adalah harus membekali dirinya dengan terus belajar ilmu karena dia punya tanggung jawab besar. Ketika ia terjun di masyarakat, dia harus menyampaikan ilmu, yaitu harus bisa menyebutkan dalil-dalil untuk menjelaskan apa yang ia sampaikan, untuk membuktikan apa permasalahan yang ia uraikan, sehingga akan menjadi terang umat ini dan paham dengan dalil mereka di atas ilmu mereka. Yang kedua, kami bacakan yang singkat. Yang kedua, kata beliau, summa alaihi mas'uliyatun ukhra, ada tanggung jawab yang lain bagi para penuntut ilmu, yaitu min jihatil ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala wa muraqabatuhu. Tanggung jawab yang kedua adalah untuk selalu ikhlas semata karena Allah dan agar selalu muraqabah, merasa diawasi Allah sehingga selalu berusaha mendekat kepada Allah ta'ala. Ia bersandar dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Beliau mengingatkan kepada kita. Ayyakuna hadafu irdha'ahumullah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya tujuan ia dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam menyampaikan ilmu, tujuannya satu. Hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ada'ul wajib, dan tujuannya adalah untuk menunaikan kewajiban. Wa bara'atu zimmah, dan melepaskan beban tanggung jawab. Ya. Dan tujuannya pula naf'un nas, bisa memberikan manfaat pada manusia. Ini tujuan kita belajar ilmu. Ikhlas semata karena Allah. Ya. Kemudian niat untuk menunaikan kewajiban. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Sunat wajib. Hukumnya fardu. Ya, hukumnya menuntut ilmu fardu. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu hukumnya bagi setiap muslim, laki dan wanita. Dan apabila barakallahu fikum, kewajiban ini tidak akan hilang sampai kita meninggal dunia, sehingga kita belajar ilmu. Kemudian dikatakan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwasanya al-ilmu la ta'dilu syai'. Ilmu itu keutamaannya tidak ada bandingnya. Ya, liman salahatin niat, bagi orang yang benar niatnya. Beliau ditanya, bagaimana benar niatnya itu maksudnya wahai imam? Beliau mengatakan, idza kana niyyatuhu li izalatil jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kata beliau akan dikatakan benar niatnya kalau ia berniat di samping karena Allah tadi, dia berniat dalam belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan kebodohan orang lain. Ingat ya barakallahu fikum, kita semua lahir ke dunia sama dalam keadaan tidak mengerti ilmu apa-apa. Jahil tak punya ilmu. Maka kebodohan ini akan terus melekat pada diri kita kecuali kita belajar pelan-pelan, kita tepis kebodohan kita. Ya. Sehingga menjadi terang dan lepas dari kebodohan diri kita. Nah, setelah diri kita terlepas dari kebodohan, kita punya tanggung jawab. Kita sebagai penuntut ilmu punya tanggung jawab bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Dan ingat, kata beliau, fala yahdafu ila malin wa gharadin ajilin. Jangan pernah ada pada dirimu dalam menuntut ilmu tujuan untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan kedudukan atau kenikmatan sesaat dunia ini. Fadzalika sya'nul munafiqin, itu adalah keadaan orang-orang munafik yang seperti itu. Mereka hanya menginginkan dunia sesaat. Seperti Allah katakan, innahaula yuhibbunal ajila. Sungguh mereka hanya menginginkan kenikmatan yang segera. Wa yadharunahum wara'ahum yawman tsaqila. Mereka lupa, lalai hari yang berat di balik kematian ini, di balik dunia ini. Itu adalah keadaan orang-orang munafik. Kita diperintah atau kita dibimbing dalam kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, jangan ada tujuan dunia. Sebab apa ya barakallahu fikum, man talaba ilm yubda'u bi wajhi Allah la yatubu illa li'ardin minad dunya lam yajid arafal jannah. Rawi Ahmad, dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda bahwasanya siapa yang menuntut ilmu, mestinya dalam menuntut ilmu tujuannya hanya mencari wajah Allah. Ternyata dia dalam menuntut ilmu ada tujuan untuk mendapatkan dunia, kedudukan, kemasyhuran, ketenaran atau semisal itu. Maka orang yang seperti ini, kata beliau Rasulullah SAW, dia kelak tidak akan bisa mencium bau harum surga. Rugi enggak kira-kira? Di dunia terkenal dia manusia, seakan-akan harum namanya di kalangan manusia karena banyak penggemarnya. Ya, banyak yang mengidolakannya. Tapi karena dia tujuannya memang untuk mencari penggemar, mencari ketenaran, di akhirat dia tidak bisa masuk jannah, mencium baru surga pun tidak. Baik, wabillahi barakallahu fikum, kembali kami ingatkan, di samping kita niat ikhlas semata karena Allah dan menjaga selalu keikhlasan kita karena Allah dalam belajar ilmu, jangan lupa kita selalu harus merasa muraqabah, merasa diawasi Allah dan berusaha mendekat selalu kepada Allah. Dan jangan pernah kita menyandarkan pada diri kita sendiri atau kemudian ujub dengan kepandaian kita sendiri. Jangan pernah seperti itu. Kenapa ya wabillahi barakallahu fikum? Karena dikatakan oleh Imam Abdurrahman As-Sidi rahimahullah taala, beliau mengingatkan kepada kita bahwa ta'adaful qalbi billahi wahda wal lahju bi dzikrihi wal qana'ah asbabul jawal umum. Ya, keterkaitan hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala semata dan selalu dia berzikir kepada Allah dan dia bersikap qana'ah, ya, ini adalah merupakan sebab yang bisa menghilangkan kegundahan hati dan menjadikan lapangnya dada, wasirul sadr, menjadikan lapang dada, wal hayatut thayyibah, dan menyebabkan hidup itu menjadi baik. Ingat ya barakallahu fikum, nasihat beliau ini. Banyak orang yang menuntut ilmu namun kemudian dia putus asa atau futur. bingung setelah dia mendapat ilmu, herannya dia futur setelah hafal Quran, hafal hadis sekian banyak, futur. Kenapa bisa futur? Itu kembali pada dirinya. Secara ilmu, masya Allah, Quran sudah dihafal 30 juz, hadis sekian hadis sudah dihafalnya. Namun ilmu yang dihafalnya ternyata tidak membuat hatinya semakin terikat dan dekat dengan Allah. Keterkaitan hati dengan Allah kosong. Sehingga dia terbayangkan di depannya ini ketakutan, kekhawatiran. Sementara teman-teman dia yang seusianya sudah sukses, sudah bisa dapat ini, bisa beli ini, bisa begini, bisa begitu, dia bingung. Maka dia futur, tinggalkan ilmu, dia lupakan ilmu, dia coba kejar dunia seperti teman-teman yang sudah dapat dunia. Ini adalah kerugian yang besar. Tapi kalau kita mau kembali, ingat nasihat para ulama ini, justru dengan ilmu mestinya kita semakin terikat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak murojaah, semakin banyak zikir kepada Allah. Tinggal kita membenahi jiwa kita untuk qanaah, sabar dengan apa yang Allah berikan dan lapang kita menerima. Maka dengan sebab ini, justru dengan inilah kata beliau, akan hilang segala kegundahan, kekhawatiran, dan menjadi akan lapang dada, dan akan menjadi baik hidup. Ya, sebagaimana beliau katakan, wajidi bijidi. Sebaliknya dan kebalikannya, fala adiyaku sadaran, wa atasaruhuman, ya rasuluhamman mimman ta'alaku bi ghairillah. Tidak ada orang yang lebih sempit dadanya, dan tidak ada orang yang lebih banyak kekhawatirannya, kegundahannya, dibanding mereka itu orang yang sudah hatinya terkait dengan orang lain selain Allah. Hatinya sudah terkait dengan dunia, terkait dengan manusia, sehingga ia takut kalau jatuh pamornya di depan manusia. Dia tidak takut azab Allah Ta'ala. Ya, hati-hati. Dia lebih cari ketenaran dan kesenangan manusia, karena dia menginginkan dari manusia itu dunia. Dia tidak sadari, padahal Allah Ta'ala yang memberinya dunia, nikmat dunia. Hati-hati ya barakallahu. Dan ini bisa terjadi pada seorang penuntut ilmu ketika apa? Kurang meraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang ia merasa diawasi Allah dan kurang takarufnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yaqna' bima ataahu Allah, dia tidak qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia lupa ilmunya, kurang zikirnya. Maka ya fil barakallahu fikum, perhatikan. Untuk kita para penuntut ilmu, jangan khawatir dengan dunia. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan masing-masing kita jatahnya dari perkara dunia. Sedangkan kita sudah tahu dari pengalaman hidup yang ada, untuk perkara dunia, orang itu semua tidak bisa dia memastikan. Hanya sebatas angan-angan dan harapan. Makanya Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Sebaliknya, perkara ilmu itu adalah perkara yang menjanjikan dan sudah dijanjikan oleh Allah balasannya. Siapa belajar ilmu agama dan ia karena Allah ikhlas semata, akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga dan diberi sekian keutamaan luar biasa. Itu sudah pasti. Sedangkan orang yang mencari dunia, Allah tidak menyebutkan kepastian buat mereka, dan manusia pun tidak bisa memastikan nasib mereka. Contohnya, orang punya sawah 1 hektar, petani tanam padi. Apa yang bisa pastikan nanti ini panen 10 ton atau 5 ton? Dia sudah berusaha tanam dengan bibit unggul, dengan cara yang maksimal, diolah tanah sedemikian rupa, diobat, dipupuk. Giliran sudah mau keluar padinya, tiba-tiba terserang orang, kering semua. enggak dapat, satu kilo pun enggak dapat. Bisa terjadi enggak kira-kira? Itulah yang Allah katakan, kenikmatan dunia itu menipu kalian. Kalian berangan-angan punya sawah satu hektar nanti begini begini begini. Belum panen sudah pinjam sana. Alasan nanti panen tak bayar, pinjam sini, tak bayar panen nanti. Giliran panen gagal, bayar dengan apa? Itulah kehidupan dunia. Tapi orang yang mencari ilmu, subhanallah, wa barakallahu fikum, baru berjalan ke tempat majelis ilmu, Allah mudahkan baginya surga. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan jannah. Lihat, baru berjalan menuju majelis ilmu. Belum lagi duduk dalam majelis ilmu, Allah berikan tenangan, Allah berikan rahmat, malaikat mendoakan dia, disebut si Allah kemuliaannya. Subhanallah, luar biasa. Dan ketika ia dapatkan ilmu, itu dia dapatkan yang lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Itu ilmu. Sedangkan dunia yang kita cari belum tentu dapatnya. Sama ihwal barakallahu fikum, orang yang mencari emas, dia untuk mendapatkan emas yang kita tahu ya, di Maluku atau di Papua, mereka harus berjalan jauh. Kalau lewat air minimal 15 hari menyusuri sungai, turun dari perahu jalan kaki 3 hari baru sampai ke tempatnya di pedalaman. Apa sudah pasti Pak? Ini ada orang yang kita singgah di masjid kita, tanya, apa sudah pasti? Dia belum dapat, belum tentu dapatnya. Kita akan usaha. Nah coba lihat, nggak cuma angan-angan, mudah-mudahan nanti dapat sekilo. Padahal sampai di sana belum tentu dapat dan banyak tidak dapat. Karena Pak, manusia beribu-ribu semua berharap dapat, sehingga mereka itu rapat desak-desakan lebih dari ini rapatnya. Untuk apa? Berbaris sepanjang sungai berusaha untuk mendulang emas pakai alat goyang-goyang lumpur. Desak-desakan, tidak sampai kencing di situ, berak di situ. Siang malah berusaha untuk mana emasnya. Lihat ya, sedangkan antum dulu sesaat begini, Allah sudah berikan sekian keutamaan lebih banyak dunia seluruh isinya. Subhanallah, tidak ada ruginya. Maka yang bila barakallahu fikum, untuk itulah ikhlaskan karena Allah. Jangan pernah kita khawatir gak bakal dapat dunia. Sungguh, dunia nasib kita sudah Allah catat dan tidak akan berkurang dan tidak akan dikurangi, dan niat tidak akan dipindahkan pada orang lain. Yang mestinya antum, kata orang tua, mestinya kamu kuliah biar begini begini, ternyata antum malah mondok. Jangan khawatir Bu, Pak, kalau anak itu di pesantren nanti nggak makan. Enggak, justru ya subhanallah, dengan mereka tawakalnya kepada Allah, itulah yang Allah nanti akan menjamin dia. Ingat ya, firman Allah Ta'ala, maya tawakal Allah fahuwa hasbu, siapa tawakal pada Allah, Allah menjamin, Allah menolong, Allah melindungi dan memberi apa yang dia upayakan. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Asidi, beliau mengatakan, man qawiya tawakkuli 'ala Allah kafahu amru dinihi wa dunyahu. Tulis baik-baik anak-anak, ucapan Syekh Abdurrahman Nasir Asidi, barang siapa yang kuat tawakalnya kepada Allah, barang siapa yang kuat tawakalnya kepada Allah, Allah pasti akan mencukupkan urusan dunia dan agamanya. Allah pasti akan mencukupkan urusan agamanya dan dunianya. Boleh. Wa man tawakkala 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi, dan barang siapa yang bertawakal pada dirinya, menyandarkan pada dirinya atau menyandarkan pada orang lain, waqalallahu ila ma tawakkala 'alaihi, Allah akan serahkan dia kepada orang yang ia bersandar padanya. Wa khadalahu wa lam yatim lahu matlubihi, Allah akan merendahkan, menghinakan dia, dan tidak Allah sempurnakan apa yang ia cari. Saya ulangi. Ya, siapa yang tawakal kepada Allah, ya, siapa yang kuat tawakalnya kepada Allah, Allah akan cukupkan urusan dunianya dan agamanya. Dan barang siapa yang tawakal pada dirinya, menyandarkan pada dirinya, atau menyandarkan pada orang lain, ya, selain Allah, Allah akan serahkan dia pada orang yang ia bersandar padanya, Allah akan merendahkan, menghinakan dia, dan Allah tidak akan menyempurnakan baginya apa yang dicarinya. Lihat ya, bila barakallahu fikum. Kalau dia mencari ketenaran di hadapan manusia, kegemaran kesenangan manusia, akhirnya Allah murka, maka akhirnya pun manusia tidak akan senang dengan dia. Juga ucapan beliau mengingatkan kepada kita para penuntut ilmu, kalau kita sudah dapat ilmu, jangan pernah kita ujuk merasa pinter. Karena apa? Orang kalau sudah merasa pinter, apa kata orang Jawa? Yang merasa pinter jadi ngomong keminter. Iya. Wong nek keminter suwi gampang keblinger. Tahu keblinger? Sesat. Ya, sesat. Itu maksudnya. Perhatikan ucapan beliau Allah Ta'ala, fa iyyaka an ta'jaba bi nafsi. Hati-hati engkau, jangan sampai engkau takjub, ujub bangga dengan dirimu, atau takjub bangga, ya, wahadapaka wadakaika, ya, engkau bangga dengan kemahiranmu, kecerdasanmu, mahir bacaannya Quran bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, cepat menghafalnya, mahir, ya, nulisnya bagus, kiraannya bagus, atau cerdas. Jangan bangga dengan itu. Kenapa? Beliau mengatakan, fa inna hadzal halak, inilah titik yang menjadi sebab kehancuranmu. Ketika muncul rasa ujub. Wa inna mal kamal an tahdha'alahu, ya, an tahdha li rabbika. Wa takunu taqiran ilaihi, muttaran ilaihi ala jawab. Sungguh kesempurnaan itu adalah ketika engkau tawadhu. Kesempurnaan itu adalah ketika engkau tawadhu, tunduk kepada Rabbmu, dan engkau merasa butuh kepadanya, dan engkau selalu bersandar kepadanya. Ini kesempurnaan. Artinya orang yang sempurna akalnya, sempurna imannya, justru dia akan tawadhu, tunduk kepada Allah, dan merasa butuh selalu kepada Allah. Seperti Allah katakan, ya, ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah, wahai manusia, kalian itu orang-orang yang butuh, amat butuh kepada Allah. Ini harus kita sadari. Sehingga para penuntut ilmu, karena kalian, kita semua sebagai penuntut ilmu, yang kita minta apa mestinya? Yang kita butuh apa selalu? Ilmu. Seperti para penuntut dunia, para pencari dunia, ya, yang mereka cari adalah dunia, maka mereka berharap selalu dapat dunia. Dunia itu diwujudkan dalam bentuk uang. Sehingga orang itu selalu menilai keberhasilan mencari dunia dinilai dengan nilai apa? Uang. Semakin banyak uang yang didapat, semakin merasa berhasil. Nah, kalian ilmu adalah apa? Yang dihafal dalil, hujjah. Sehingga semakin banyak hujjah, semakin banyak dalil yang mendapatkan, itulah yang diharapkan. Sehingga para penuntut ilmu jangan konyol, nol. Ya, sekian lama menjadi penuntut ilmu, bahkan sudah merasa senior, karena apa, sudah paling lama duduk dalam majelis ilmu. Tapi ditanya dalil, cuma tidak apa. Satu pun dari yang tidak tahu. Satu pun tidak ada yang apa, jangan. Ini namanya baru pendengar, ya, baru pendengar. Kenapa? Mestinya penuntut ilmu itu kayak orang kalau dia merasa pencari dunia dan sudah dapat dunia, ditanya dapat berapa ini? Uang ditunjukkan. Nah, kamu menuntut ilmu sekian lamanya, mana? Satu dan pun tidak ada. Bagaimana? Dikatakan Pak gagal, ya, seperti orang mencari dunia sekian lamanya dan mana uangnya? Tidak dapat, gagal, kan begitu? Subhanallah yang berat. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, bagi para penuntut ilmu, tanggung jawab berikutnya yang penting bagi kita adalah mas'uliyatul murqatu ala tabil ilm min jadil bala wa ta'lim linnas. Dari sisi wajibnya menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Harus kita sadari, para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, ini adalah mereka yang disebut sebagai ulama, para anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Sehingga peran penuntut ilmu ini adalah melanjutkan estafeta para ulama dan ulama melanjutkan estafeta para anbiya. Ya. Fa inna ulama kata belum khulafaul rasul. Wa hum warasatuhum. Sungguh para ulama mereka adalah penerus para rasul dan mereka pewarisnya. Yang kita tidak sangsi, tidak ya, ragu. Kedudukan para rasul ada kedudukan tertinggi di sisi Allah dari kalangan manusia. Ya, mereka adalah teladan dan panutan umat dan pemimpin umat. Ini rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, para rasul utusan Allah alaihi wasallam. Mereka adalah pemimpin dan pembimbing umat. Yang menjadi sebab bahagia atau selamatnya umat itulah para rasul. Nah, setelah meninggal para rasul ini, wafatnya para rasul, terutama Rasulullah SAW, ya, yang tersisa apa? Para ulama sepeninggal beliau. Nah, yang meneruskan dakwah Nabi itu siapa? Yang meneruskan adalah mereka para ulama. Sehingga ya fila barakallahu fikum, peran kita para penuntut ilmu bukan peran yang ringan. Ketika kita sudah memposisikan diri sebagai penuntut ilmu, maka kita berarti dipilih oleh Allah. Ya, bukan karena kita ini kuat dan cerdas, kita pintar, kita menjadi penuntut ilmu, tapi karena Allah memilih kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang lebih dari kita kecerdasannya, kekuatannya, tapi mereka tidak Allah pilih untuk menjadi penuntut ilmu. Bersyukur kita Allah jadikan para penuntut ilmu, karena di sini kita punya harapan kita akan dapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi pewarisnya dan kita akan tergolong orang-orang yang menjadi penerusnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an ya barakallahu fikum kedudukan mereka itu. Dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Dan siapakah orang yang lebih baik dari orang yang ia menyeru berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan ia menyatakan sungguh aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Surat Fusilat ayat 33. Para penuntut ilmu punya peran yang besar karena mereka adalah bersama ulama melanjutkan dakwah para anbiya. Beliau bersabda Rasulullah SAW, yahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu agama ini dari generasi ke generasi berikutnya, ke generasi yang berikutnya, itu adalah mereka orang-orang yang adil, yakni para ulama. Nah, di dalam ya, golongan ini, para ulama tentunya di bawahnya adalah para penuntut ilmu yang belajar kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, di bawahnya adalah para sahabat. Para sahabat di mana para tabi'in yang belajar kepada para sahabat. Terus begitu. Maka siapa di antara kita semakin banyak mendapatkan ilmu, semakin besar bagian kita dari warisan Nabi. Ya, beliau ingatkan kepada kita bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para ulama mereka pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, emas, wala dirhama, tidak mewariskan perak. Inna mawarasul ilma, hanya yang diwariskan mereka para nabi itu ilmu. Hingga kata Rasulullah SAW, faman akhada, ya, faman akhadahu, faqad akhada bihadin wafirin. Siapa yang mengambil bagian ilmu yang diwariskan nabi, berarti dia itulah yang mengambil bagian besar. Nah, siapa yang mengambil bagian ini? Para ulama, para thalabul ilm. Maka ya bila barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah. Semoga Allah tetap mengokohkan kita dalam posisi ini, dalam kedudukan ini. Dan kita ingat bahwa tanggung jawab kita setelah yang pertama tadi, kita harus benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan mengkaji, memahami dengan benar, mengerti dalilnya dan paham betul khilaf para ulama. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah kita apa? Menyampaikan ilmu ya kepada manusia sehingga ilmu bermanfaat. Mengajarkan pada manusia sebagaimana Rasulullah SAW Allah beri wahyu terus sampaikan kepada manusia. Dan apabila barakallahu fikum, apalagi di zaman kita ini, peran para penuntut ilmu yang dalam hal ini mereka-mereka para pelajar ilmu Quran dan Sunnah seperti antum, masya Allah, perannya sangat besar ketika umat ini telapak teracuni dengan racun-racun apa? Pemahaman-pemahaman syubhat, pemikiran-pemikiran, ya, dan teracun dan syahwat. Sehingga apa? Berat kita untuk apa? Membangkitkan kembali mereka kepada taubat, untuk mengajak pada taubat, untuk mengajak pada tauhid. Berat. Kenapa? Fasilitas untuk merusak amat meluas, baik dari yang ditonton, yang didengar, yang dibaca. Ya subhanallah, ya barakallahu fikum. Makanya perang tak jauh lebih berat tentunya. Karena yang lebih berat, untuk itulah bekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Yang keempat, tanggung jawab para penuntut ilmu adalah ad-da'wah ila Allah ala basiratin. Allah menjelaskan peran yang penting bagi para penuntut ilmu, karena penerus, ya, para anbiya, mereka bersama ulama, yaitu harus apa? Berdakwah, menyeru umat kepada Allah di atas basirah. Menyampaikan ilmu kepada manusia di atas basirah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah menyatakan, memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan wahai Nabi, ini adalah jalan, jalan di mana aku menyeru kalian untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang bersamaku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik. Perhatikan apabila barakallahu fikum, dalam surat Fussilat ayat 33 tadi, Allah sudah sampaikan bahwa orang yang paling baik ucapannya adalah orang yang menyeru manusia ibadah hanya kepada Allah, menyeru kepada tauhid, wa amilan salihah, dan beramal saleh, menyeru kepada sunnah. Karena tidak ada amalan saleh kecuali amalan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innani minal muslimin, dan ia menyatakan kepasrahannya kepada Allah dan mengatakan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri. Dan ini tidak mungkin bisa diraih kecuali mereka yang berdasarkan ilmu. Dalam surat Yusuf ayat 108 ini Allah katakan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Nabi, ini jalanku. Jalan aku menyuruh manusia hanya ibadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Ya. Beliau memberikan pernyataan orang yang bersama Nabi, yang berjalan di atas sunnah Nabi, dan menyatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin, bahwa mereka tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Di sinilah ikhwan, seorang dai harus benar-benar kokoh dalam manhajnya, tidak terpengaruh, bukan kemudian dia mengikuti maunya manusia, tapi justru dia bersikap tegas seperti Nabi Ibrahim AS, berlepas diri dari mereka orang-orang musyrik kaumnya. Tidak mengikuti mereka. Sebab kalau kita mengikuti mereka, berarti tidak ada faedahnya. Kita mau merubah, malah kita berubah. Kita sudah punya ilmu, malah ikut mereka. Berubah bersama mereka, tidak lagi mengikuti ilmu. Maka bila barakallahu fikum, nah, karena sudah isya, insya Allah sampai di sini sementara. Dan ini di antara peran para penuntut ilmu. Yang keberapa tadi? Yang keempat, ya. Yang keempat. Adapun tambahkan satu yang kelima, yaitu wabarakatuh. Bagi para penuntut ilmu, hendaknya ia untuk senantiasa apa? Ya, para penuntut ilmu untuk senantiasa dia berupaya agar senantiasa, ya, terikat dengan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ya, sehingga setiap kali tambah ilmunya semakin tambah takutnya kepada Allah, semakin tambah takwanya kepada Allah. ya, tidak semakin meremehkan syariat Allah, tapi semakin peduli dan semakin taat dengannya. Perhatikan, karena kadang menuntut ilmu dia terlupakan pada dirinya sendiri. Pintar semakin pintar, hafalan makin banyak, tapi akhlak makin tidak jelas, akhlaknya makin rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya tidak menerapkan ilmu pada dirinya, sehingga bagi dia tidak bermanfaat, apalagi bagi orang lain. Hati-hati. Wa'iyadzubillah. Nah, barakallahu barakallahu fikum. Inilah mungkin yang terakhir. Semoga Allah membimbing kita pada kebaikan dan kesempurnaan dalam perkara ilmu dan ketakwaan, sehingga kita bisa mendapatkan kedudukan mulia menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, subhanallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.